بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا فصل السواك مستحب في كل حال إلا بعد إلا بعد الزوال لصائم وهو في ثلاثة مواضع أشد استحبابا عند تغير الفم من أزم وغيره وعند القيام من نوم وعند القيام من النوم وعند القيام إلى الصلاة السواك سنة مطلقة لقوله صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب وهو حديث صحيح رواه ابن هزيمة وابن حبان والبيهقي والنسائي بإسناد صحيح وبإسناد صحيح وذكره البخاري تعليقا بصيغة الجزم وتعليقاته بصيغة الجزم صحيحة ومظهرة بفتح الميم وكسرها هي كل إناء يظهر به يتطهر به فسبح السواك بذلك لأنه يطهر الفم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم إنا نسألك علما نافعا rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala Allahumma amin. Insyaallah kita akan membuka bab yang baru atau fasl yang baru. Faslun istihbabus siwak, yaitu penganjuran terhadap siwak. Dan siwak di sini bisa dimaknai bendanya atau alatnya, bisa juga dimaknai perbuatannya. Bendanya atau perbuatannya. Qala Abu Syuja' rahimahullah, faslun as-siwaku mustahabbun fi kulli hal illa ba'da az-zawali lis-sha'im wa huwa fi thalathati mawadi'a ashaddu istihbaban 'inda taghayyuri al-fami min azmin wa ghayrihi wa 'inda al-qiyami min an-nawm wa 'inda al-qiyami ila as-salah. Istihbab siwak faslun as-siwaku mustahabbun fi kulli hal. As-siwak, bersiwak di sini maksudnya menggunakan siwak itu mustahab, dianjurkan fi kulli hal, di setiap hal keadaan. Ya, lafal kullu di sini umum, dalam usul fikih ada pembahasannya setiap hal. Berarti umum di keadaan manapun, tapi kemudian ada istisna, ada pengecualian. Jadi kaidah asalnya, ya, siwak itu mustahab di setiap keadaan. Oke, okay. Kaidah asal. Siwak di sini fikih atau usul fikih masuknya? Fikih, praktek lagi. Mustahab. Pembahasan tentang mustahab, pembahasan usul fikih atau fikih? Usul fikih. Kemudian fi kulli hal, kullu di sini pembahasan fikih atau usul fikih? Usul fikih. Jadi untuk mengetahui dan beristinbat faedah dari kalimat as-siwaku mustahabun fi kulli hal, membutuhkan usul fikih juga. Mustahab berarti menunjukkan tidak sampai ke derajat wajib. Kemudian dengan adanya kulli hal, kul di sini umum berarti seluruh keadaan kapanpun itu. Tetapi dalam madhab dikecualikan di beberapa keadaan. Illa ba'da zawali lissa'im. Illa artinya apa? Kecuali. Ba'da setelah az-zawal tergelincirnya apa di sini maksudnya? Matahari. Yaitu di waktu zuhur. Setelah waktu zuhur lissa'im. Untuk orang yang berpuasa. Untuk orang yang berpuasa. Nah, kalau untuk orang yang berpuasa sebelum zuhur itu masih mustahab bersiwak dengan siwak. Tapi setelah zuhur atau pas zuhur maka dia menjadi makruh dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i, ya. Menjadi makruh dalam mazhab Syafi'i, walaupun dalam mazhab Syafi'i sendiri ada khilafiyah terhadap masalah kemakruhan atau tetapnya mustahabnya bersiwak setelah zuhur bagi orang yang berpuasa. Oke, jadi gambarannya kalau kita berpuasa Ramadan misalnya, kemudian udah beduk zuhur maka dimakruhkan di situ bersiwak. Alasannya apa? Insyaallah akan kita jabarkan nanti di pembahasan yang tepat mengenainya. Wa huwa fi thalathati mawadhi'a ashaddu istihbaban. Wa huwa, huwa di sini kembali ke mana? Silakan. Bersiwak. As-siwak fi thalathati mawadhi'a. Dalam tiga tempat. Maksudnya tiga momentum. Ya, dalam tiga momentum ashaddu istihbaban. Itu mustahabnya lebih ditekankan lagi. Jadi penganjurannya lebih ditekankan lagi. Pertama, inda taghayyuril fami min azmin wa ghairihi. Inda artinya ketika. Ketika taghayyuril fam, berubahnya mulut. Yang berubah di sini bukan mulutnya tapi baunya. Kalau berubah mulutnya bukan disembuhkan dengan siwak, dioperasi ya. Inda taghayyuril fam, berubahnya bau mulut, aroma mulut, min azmin. Azm bukan azm, beda. Azm artinya tekad kuat, niatan. Tapi kalau azm itu meneng tapi lama, diem tapi lama, maksudnya menutup mulut lama gitu loh. Misal kalau antum tidur kan, tutup mulut dia, hidung yang bernapas. Pas antum buka udah 5 jam gitu, pasti kerasa itu bedanya. Nah itu namanya azm. Azm itu adalah menutup mulut begitu lama sehingga menghasilkan bau aroma yang berbeda. Nah, itu wa ghairihi dan selainnya. Selain di sini hi di sini dalam ghairihi, hi di sini kembali mana? Tutup mulut, azm, tutup mulut yang lama. Contohnya apa selain itu? Selain tutup mulut rawa lama yang menyebabkan berubahnya aroma mulut. Makan petai dan semacamnya. Tapi makan petai apakah bisa disembuhkan dengan siwak? Bisa aja mungkin ya. Luar biasa memang. Ijtihad antum itu. Antum punya dalil tafsiri dari Jumali terhadap ini. Masya Allah. Berganti bau ya. Iya, menuju bau yang lainnya. Iya, biasanya kalau di masjid-masjid di kita nih Betawi, masjid-masjid kalau ada WC-nya, kamar mandi itu biasanya bau jengkol. Wah, masya Allah. Emang banyak ibu-ibu anak juga orang Betawi suka mah kayak gini-ginian. Alhamdulillah nggak nurun ke anaknya. Kalau nurun terus ngajar gini kan? Kemana-mana. Iya, pakai masker semua. Iya, alhamdulillah enggak. Iya, itu contohnya dari sekali saya itu. Selain tutup mulut terlalu lama, makan petai atau jengkol, makan bawang putih juga bisa, ya kan? Tapi apakah siwak bisa menghilangkan bau itu? Belum bisa kalau bersiwak doang kan? Harus dengan yang lainnya. Tapi mungkin bisa kalau misalnya dia liurnya ditelan, kemudian mungkin ada perubahan di lambungnya lebih cepat mungkin walaupun enggak langsung. Tapi konon ada yang mengatakan bisa dengan coklat. dihilangkan dengan coklat. Ya, makan coklat, setelah makan itu jengkol, petai atau semacamnya, makan coklat itu bisa mengubah, katanya, bisa menetralisir kembali, katanya. Coba dicoba, silakan coba masing-masing. Saya belum tahu. Enggak tahu. Jangan-jangan mati abis itu kan? Kejang-kejang jangan-jangan. Iya. Hah? Lebih mahal dari petai ya? Iya, beli di Indomaret lah, Pak. Oke. Okay. Jadi itu ketika perubahan mulut itu, perubahan mulut, perubahan aroma mulut itu disunahkan lebih ketat lagi, lebih kuat lagi. Kemudian yang kedua, wa indal qiyami minan naum, dan ketika bangun dari tidur. Kemudian wa indal qiyami ila shalah, dan ketika menuju salat disunahkan benar-benar. Dikatakan di sini qala al imam Taqiyuddin al-Hisni rahimahullah, as-siwaku sunnatun mutlaqah. Siwak itu merupakan sunnah secara mutlak, maksudnya secara mutlak di seluruh keadaan. Kecuali tadi satu keadaan, yaitu ba'da zawali lis-shaim. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, as-siwaku mathharatun lil-fami mardhatun lir-rabb. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siwak itu mathharah lil-fam. Siwak adalah di sini mathharah, maknanya dia masdar, tapi mensucikan mulut, anggap aja itu, mensucikan mulut, membersihkan mulut, pembersihan untuk mulut. Mardhatun lirabb, mardhat di sini maksudnya menyebabkan ridha, menyebabkan ridha bagi Rabb kita azza wa jalla. Wa huwa haditsun sahih, dan ini al hadits sahih. Rawahu Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban wal Baihaqi wan Nasa'i bi isnadin sahih. Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, juga oleh Ibnu Hibban, juga oleh Al-Baihaqi, juga oleh An-Nasa'i dengan sanad yang sahih. Wa dzakarahu Al-Bukhari ta'liqan bi sighatil jazmi wa ta'liqatuhu bi sighatil jazmi sahihah. Dan dzakarahu Al-Bukhari, Al-Bukhari menyebutnya, hu di sini kembali ke mana? Hadis, hadis sahih tersebut. Hadis Al-Bukhari menyebut hadis tersebut ta'liqan, secara ta'liq. Ta'liq maksudnya dihapus sanadnya oleh Al-Bukhari. Dihapus sanadnya oleh Al-Bukhari, ya, dengan sighat al-jazm, dengan lafal yang jazm, lafal yang pasti, yaitu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus macam coba 1934 ya. Coba kita lihat. Nah, dikatakan di sini kalau dalam Sahih Bukhari sebelum hadis 1934, walam di sini Al-Bukhari mengatakan wa qalat Aisyatu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam matharatun lil fami mardhatun lirabb. Al-Bukhari langsung mengatakan Aisyah berkata, jauh banget, keputus ini sanad sekitar 3 atau 4. Ya, diputus sama Al-Bukhari langsung ke qalat Aisyah 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah berkata dari Nabi SAW. Ya, sighatul jazmnya di perkataan qalat Aisyah. Ya, wa ta'liqatuhu bi sighatil jazmi sahihah, dan ta'liqnya Al-Bukhari dengan lafal jazm, maka itu sudah jelas dihukumi sahihah. Wah, itu masalah ilmu hadis ya, kita tidak membicarakan panjang lebar tentang itu. Wa matharatun, dan matharah bi fathil mimi wa kasriha, dengan fathahnya mim dan juga dengan kasrohnya mim, dua-duanya bisa. Gimana jadinya? Kalau fathahnya mim berarti gimana? Matharah. Kalau kasrohnya mim, mitharah. Ya. Nah, ya bisa isim alat. Seperti mif'ala apa? Mimsahah misalnya. Ya. Mitraqah dan seterusnya. Itu isim alat. Adapun kalau isim matharah berarti menjadi masdar. Iya, dan dia sifat. Matharah artinya apa tadi? membersihkan. Ikram berarti mensifati, sifatnya membersihkan. Maka ketika sifat dituturkan dengan masdar, itu menunjukkan lebih kuatnya sifat tersebut, sangat kuat. Hiya kullu ina'in yutathharu bihi, yaitu matharah itu apa? Matharah adalah kullu ina, setiap alat, setiap wadah, yutathharu bihi, yang dijadikan media bersuci dengannya, gitu. Yutathharu bihi, yutathharu bihi, yang dijadikan media bersuci dengannya. Fashubbiha siwaku bidzalik, maka siwak disubbiha, diserupakan dengan matahara itu, dengan setiap, diserupakan dengan setiap wadah yang dijadikan media bersuci. Kenapa? Karena li'annahu yutahhirul fam, karena siwak membersihkan mulut. Mulut ini enggak mesti gigi doang berarti kan. Di sini katakan dalam oleh hadis Nabi, matharatun lil fam, penyuci mulut. Ya. Walaupun belum tentu menyegarkan mulut, karena itu relaksa nanti jadinya. Tapi ini mencuci mulut, membersihkan mulut. Berarti bukan hanya di gigi, tapi bisa juga di lidah. Ya, di lidah bisa. Atau di atap-atap langit-langit dalam mulut bisa, cuma perlu diperhatikan juga tajamnya. Kemudian bibir juga bisa, ya, menyikat bibir misalnya, pengen bibirnya lebih merah. Enggak, antum antum kalau pakai sikat gigi bisa antum memerahkan bibir dengan itu, tapi bisa rusak nantinya ya. Jadi cara memerahkan bibir katanya dengan madu, taruh aja madu sebelum tidur, ntar disemutin terus di enggak, tapi emang bisa bikin bagus bibirnya. Tapi kemudian kita melanjutkan ke kalimat berikutnya. Fadhal antum. Wahal yukrahu lissa'im, wahal yukrahu lissa'imi ba'da zawal, fihi khilaf ar-rajih fir rafi'i wal rawdah annahu yukrah لقوله صلى الله عليه وسلم لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك رواه البخاري وفي رواية مسلم يوم القيامة والخلوف بضم الخاء واللام هو التغير وخص بما بعد الزوال وخص بما بعد الزوال لأن تغير الفم بسبب الصوم حينئذ يظهر فلو تغير فمه بعد الزوال بسبب آخر كنوم أو غيره فاستاك لأجل ذلك لا يكره وقيل لا يكره الاستياك أنتم بجاية nanti kalau misalnya alif lam kayak ini ada hamzah terwasil bajaya la yukrahul istiyak la yukrahul istiyak مطلقا وبه قال الأئمة الثلاثة ورجحه النووي في شرح المهذب وقال القاضي حسين يكره في الفرض دون النفل خوفا من الرياء وقال المصنف للصائم يؤخذ منه أن الكراهة تزول بغروب الشمس وهذا هو الأصح في الشهر المهذب في الشهر المهذب وقيل تبقى Tabqal karahati ilal. Kenapa karahati? Tabqal karahatu ilal fitr. Wallahu a'lam. Baik, wa hal yukrahu lis-shaimi ba'da zawal? Dan apakah dimakruhkan untuk orang yang berpuasa setelah zawal asyams, zuhur? Fihi khilaf. So, di sini dalam madhab sendiri ada khilaf. Ya, walaupun resmi madhab masyhurnya adalah makruh. Tapi dalam madhab sendiri hakikatnya adalah ada khilaf. Warrajihu fir rafi'i war rawdati annahu yukrah. Dan yang rajih fir rafi'i, maksudnya di kitabnya Rafi'i, yaitu Fathul Aziz, kitab mu'tamad besar dalam madhab Syafi'i, war rawdah, dan dalam kitabnya Nawawi, Rawdatul Talibin, maksudnya Rawdah ringkasan dari kitabnya Rafi'i, annahu yukrah. Ini yang masyhur dan resmi dalam madhab, bahwasannya setelah zuhur atau pas zuhur, mulai dari situ sampai ke buka puasa, itu dimakruhkan. Dimakruhkan. Kenapa? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, la khulufi fami shaimi atyabu indallahi min rihil misk. Lam di sini lam ta'kid. Khuluf fam. Khuluf yaitu taghayyur, perubahan aroma fami shaim, mulutnya orang yang berpuasa, atyab, lebih baik indallah, di sisi Allah, min rihil misk, daripada baunya misik. Masya Allah, baunya misik. Tapi rawahul Bukhari wa fi riwayat Muslim, dalam riwayat Muslim ada tambahan yaumal qiyamah, di hari kiamat. Walaupun di sini, you know, tapi ini di sisi Allah Ta'ala. Walaupun kita di dunia, tetap bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kemuliaan, tetap aja. Dan nanti zuhirnya ketika di hari kiamat, insya Allah akan tercium, dan itu wallahu a'lam seperti bagaimana ya. Tentu lebih, tentu kita yakini ini sahih dan kita imani. Wal khulufu bi dhammil kha'i wal lam wa huwa at-taghayyur. Al khuluf dengan dhammahnya kha, khu dan lam, lu, khuluf, huwa at-taghayyur, dia adalah taghayyur, perubahan. Wa khussa bima ba'da az-zawal, dan dikhususkan dengan apa di sini, maksudnya waktu setelah az-zawal, dikhususkan dengan waktu setelah az-zawal, li'anna taghayyural fami bisababi shaumi hina idzin yadhhar, li'anna karena taghayyur, perubahan aroma al-fam, mulut, bisababi shaumi, dengan sebab puasa, hina idzin, kala itu, yaitu kapan, ketika zawal itu, yadhhar, baru kerasa, nampak, muncul, ya, perubahannya muncul. Nah, itu satu dulu ya. Berarti kalau sebelum zawal biasanya tidak sampai sebau itu, sementara bau mulut orang yang berpuasa di sisi Allah lebih baik daripada rihil misk. Inilah, ini dalil dengan pendalilan ini seperti itu. Dalil ini tadi la khuluf fi fami shaim sampai akhirnya hadis, itu namanya dalil tafsili, itu dalil fiqih. Itu fiqih, dalil fiqih. Nah, kemudian makruhnya bersiwak bagi orang yang berpuasa setelah zuhur, itu kasus fiqih, bukan fiqih. Dalilnya tadi ada fiqih. Tapi namun bagaimana cara beristinbat dan beristifadah dari dalil tadi untuk memberikan konklusi dan kesimpulan hukum makruh, itu dia yang disebut usul fiqih. Gitu loh. Nah, karena perubahan mulut dengan sebab puasa itu ketika di setelah zuhur itu yadhhar, yaitu baru kerasa. Tapi kan kadang-kadang sebelum zuhur tidur baru subuh misalnya, ya kan, tetap aja bau kan, mau kapan kayak tidurnya, atau bahkan memang asli bau mulutnya. Nah ini kan, ini hal yang sifatnya relatif, tapi ulama ini, mereka ya, ulama Syafi'iyah ini sebagiannya mentahdid, membatasi sampai zawal atau mulai dari zawal baru itu dimakruhkan. Nah, sekarang itu selesai. Falau taghayyara famuhu ba'da az-zawal, kalau misalnya aroma mulutnya berubah ba'da az-zawal, setelah zawal yaitu zuhur, bisa bin akhir, dengan sebab lain, dengan sebab lain, kanaumin, karena apa, seperti apa, tidur. Jadi dia bukan murni tiba-tiba bau gitu aja, tapi karena ada tidur. Aw ghairihi, atau lainnya. Fasta kali ajri dzalik, kemudian dia bersiwak karena itu, la yukrah, tidak melakukan. Bisa dipahami bedanya? Antum misalnya sebelum zuhur beraktivitas, kemudian pas zuhur mulai itu bau tuh. Masalah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, berbau nih. Maka dimakruhkan bersiwak. Baik, tapi kemudian ketika jam 2 antum tidur. Tidur kan? Jam sebelum asar bangun. Oh, bau nih. Nah, boleh enggak bersiwak di situ? La yukroh, tidak dimakruhkan. Beda kan? Berarti perbedaannya dia apa? Yang makruh adalah pertama setelah pas zuhur, kedua tanpa sebab dia bau sendiri. Faham enggak di sini? Adapun kalau baunya karena sebab, yaitu apa? Tidur, maka tidak dimakruhkan dalam mazhab. Bisa dipahami bedanya di sini? Ana ulangi lagi. Dimakruhkan di sini kapan? Pertama ketika ba'da zawal, yaitu zuhur. Kedua tanpa sebab baunya itu ada. Yaitu memang murni benar-benar bau karena sebabnya yang enggak makan, itu aja. Jadi ini berontak bau jadinya. Nah, tapi kalau ada sebab lain selain itu, yaitu tidur, jam satu tidur, maka tidak dimakruhkan jadinya karena ada sebab. Gitu ya? Contohnya apa ya? Selain tidur. Makanya kok makan aneh juga ya. Ya enggak tahu di sini ghairihi enggak disebutkan, tapi siapa tahu nanti akan terjadi apa gitu. Lupa makan. Ya, lupa makan berarti enggak makan dong. Lupa memakan sesuatu misalnya. Kebiasaan makan jengkol habis zuhur rutin gitu kan. Ya langsung bau gitu, darah. Ah. Jadi bau. Atau sakit gigi, atau keluar darah dari giginya, kemudian dihitung, kemudian kan bau gitu misalnya, diinin. Nah, pokoknya banyak sebab lainnya. Yang penting bukan sebab alami gitu aja. Kalau gitu aja alami, maka dia makruh. Ya. Waqil la yukrahul istiyaku mutlaqan, dan ada yang mengatakan dari mazhab tidak dimakruhkan bersiwak secara mutlak. Bersiwak tidak dimakruhkan secara mutlak. Wa bihi qala al-a'immatu tsalatsah, dan dengan pendapat ini para imam yang tiga berpendapat seperti itu. Jadi jumhur malah berpendapat tidak dimakruhkan sama sekali di berbagai keadaan. Wa rajjahahu an-Nawawi fi syarhil muhadzab. Imam An-Nawawi rahimahullah merajihkan pendapat ini dalam kitab Al-Majmu', Syarah Al-Muhadzab, dan itu insyaallah yang lebih tepat. Jadi Imam Nawawi sendiri, imam besar mazhab Syafi'i, dalam kitab Raudhatut Thalibin mengutip saja perkataan Rafi'i dari kitab Fathul Aziz bahwasanya ini makruh. Tapi dari kitab Al-Majmu' Syarh Muhadzab dan kitabnya, beliau merajihkan ini tidak makruh, dan insyaallah itu yang lebih sahih, secara tidak ada pendalilan yang lebih kena, yang kena. Ya, jadi insyaallah tetap dalam mustahab. Ya. Wa qala al-qadhi Husain, ulama besar mazhab sebelum Imam Nawawi, yukrahu fil fardhi duna nafli khaufan min ar-riya. Paham enggak ini maksudnya? Dimakruhkan siwak dalam salat fardhu, dalam puasa fardu Ramadan, dan tidak dimakruhkan dalam puasa sunnah. Kenapa? Takut akan riya. Paham maksudnya di sini? Jadi kalau misalnya antum misalnya puasa fardu Ramadan, semua orang puasa. Ya, termasuk Mas Ali puasa. Semuanya puasa. Ketika bau mulut, ya, gitu. Orang nyium, ah wajar antum bau mulut karena puasa kita juga, anda juga punya bau mulutnya, ah gitu kan. Akhirnya saling bau membaui. Nah, itu enggak makruh. Itu makruh. Jangan bersiwak. Ya, karena bakal menghilangkan ini. Maka enggak usah. Tapi kalau misal di puasa sunnah, ya anak puasa sendiri, puasa Daud, ya, antum yang lain, antum enggak ada yang puasa. Maka tidak dimakruhkan untuk bersiwak. Boleh bersiwak, karena apa? Tetap mustahab, karena supaya menghilangkan bau mulutnya, sehingga kan takutnya kalau saya bau mulut ketahuan, oh ini bau mulut, wah puasa nih. Itu khusnudzon tingkat tinggi. Biasanya orang bau mulut bukan karena puasa nih orang nih. Ya, emang bau dia tuh. Belum gosok gigi kan. Nah, itu pendapat. Wa qaulul musannif, dan perkataan musannif, lis-shaimi, untuk orang yang puasa, yukhadhu minhu, diambil darinya, annal karahata tazulu bi ghurubi syams, bahwasanya kemakruhan bersiwak bagi shaim itu tazul, hilang kemakruhan tersebut, hilang kapan? Saat ghurub asyams, terbenamnya matahari, yaitu saat dia berbuka. Karena kan dikatakan di sini lis shaim, untuk orang yang berpuasa. Wa hadha huwa al-ashah, dan ini adalah pendapat yang lebih sahih. Ingat, yang lebih sahih berarti ada pendapat yang lain, tetapi secara halus, ya, lebih sahih dalam kitab Syarah Al-Muhaddab. Wa qil, dan dikatakan tabqal karahatu ila al-fitri, kemakruhan tetap ada sampai Idul Fitri. Terus itu, ya, begitu ya. Jadi kemakruhan dimulai, kalau yang pendapat kedua nih, kemakruhan dimulai pada jam 12 di hari pertama Ramadan sampai Idul Fitri, 29 hari. Itu mana ini kan? Itu. Berarti kalau kayak gitu, kita nggak gosok gigi juga. Sebulan. Ya. Bulan puasa. Ini kalau misalnya kalimat tabukol karohatu ilal fitr. Bisa pada jam puasa doang. Enggak. Ini yang pendapat kedua. Yang pendapat kedua. Bukan jam puasa doang. Bulan puasa. Iya, sampai. Tapi. Ini kan ada dua khilaf nih. Yang pertama al-ashah itu adalah sampai tazulu bi ghurubi syams, kan? Sampai buka, hilang itu kemakruhannya. Berarti mubah, sunnah, kembali sunnah. Tapi waqil, nah dikatakan pendapat yang kedua, dan ini yang dhaif, yang lemah. Tabqal karahatu ila al-fitr. Kemakruhan tetap sampai Idul Fitri. Atau minimal sampai beduk Idul Fitri lah. Sampai ada petasan-petasan, wah makruh hilang. Itu pendapat kedua, dan itu enggak benar. Tapi itu makruh. Tapi mensikapi makruh itu. Maksudnya? Dengan hukum makruh itu. Mensikapi gimana? Maksudnya mensikapi gimana maksudnya? Makruh kan artinya ya ditinggalkan, enggak berpahala. Iya, ditinggalkan malah berpahala. Tapi kalau dikerjakan juga enggak berdosa. Makanya enggak apa-apa antum. Kalau misalnya antum, oh makruh sampai Idul Fitri. Gak apa-apa tuh, gosok gigi juga gak apa-apa. Maksudnya gak berdosa. Ya, dan lucu juga. Sampai Idul Fitri gak ini, terus habis itu itikaf bareng teman-teman gitu kan. Ya, itu jadi pemateri pula ya. Ngajar tajwid habis itu. Pak. Depan muka langsung. Ini orang bangke, ini orang yang kok bisa kayak gini. Misik gitu, kita bahwa karena orang yang bau itu seolah-olah itu mulutnya bau misik gitu. Itu maksudnya di sisi Allah, bukan di sisi manusiawi kita. Jadi sisi manusiawi, sebagai manusia juga nggak pernah gosok gigi, itulah aromanya manusiawinya kayak gitu. Tapi dari sisi robbani itu ada sendiri tempat di sisi Allah Taala. Ya sampai situ ya. Ada yang bilang waktu siwa itu pas iqomah. Iya sahih. Pas ini sebelum sholat. Iya sahih. Saat iqomah atau? Iya saat iqomahnya, saat bangkit dari sholat sambil bersiwak apa mengisi apa namanya menyegerakan bersiwak pada saat itu supaya nanti pas sholat lebih enak mulutnya gitu, lebih seger, lebih enak. Itu sunnah, sunnah. Oke, kata dalam riwayat inda kulli sholah, di setiap mau sholat, bukan pas sholatnya tapi di setiap mau sholatnya juga pas wudunya ya, begitu ya. Baik, Allahu a'lam. Baik, kita cukupkan sampai sini insyaallah, kita lanjutkan besok kajian qiraah qiraah kitab yang sehari dikirimkan Rasulullah insyaallah taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.